Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan li Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-143. Pada ayat yang ke-143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, umat pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dulu kalian menghadap kepadanya kemudian dirubah ke arah Ka'bah. Perubahan ini tidak lain illa lina'lama mayattabi'ur rasul, agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang membelot tidak mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya perpindahan ini, perpindahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ini amatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang kepada manusia. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, dan tidaklah kami menetapkan kiblat yang dahulu kalian menghadap ke arahnya, وَهِيَ اسْتِقْبَالُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ awalan, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, awalan, dahulu, pertama kali disyariatkannya solat menghadap ke Baitul Maqdis, illa lina'lama ay ilman yata'allaku bihi thawab wal iqab, kecuali lina'lama, agar kami mengetahui, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pahala dan hukuman, ilmu yang berkaitan dengan ganjaran dan hukuman. Wa illa fahuwa ta'ala alimun bikulil umur qabla wujudiha. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ya, sebelum adanya sesuatu tersebut. Ya, sebelum terjadinya sesuatu tersebut. Nah, Allah telah mengetahuinya. Tapi kenapa Allah mengatakan di sini illa lina'alama, kecuali agar kami mengetahui. Apakah Allah belum tahu? Ya, bukan itu maknanya. Nah, maknanya adalah agar na'am, agar jelas, ya, na'am, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ketahui, ya, agar jelas bagi kalian, ya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ketahui. Na'am, walakin hadzal ilm, akan tetapi al-ilmu ini, ya, la yu'allik alaihi thawaban wala iqaban, tidak mengaitkan padanya pahala ataupun hukuman. Litamami adlihi wa iqamatil hujjati ala ibadihi. Karena sempurnanya keadilan Allah, ya, dan juga karena dalam rangka untuk menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya. Bal idza wujidat a'maluhum tarattaba 'alaiha thawab wal iqab. Namun maknanya jika atau apabila ada amalan, itu jika mereka beramal, maka barulah mereka akan mendapatkan as-sawab, pahala, wal-iqab, ataupun hukuman. Ay, maknanya syara'na tilkal kiblata lina'lama wa namtahina. Kami syariatkan kiblat itu, ya, agar kami mengetahui dan agar kami menguji. Ya. May yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul. Wa yu'minu bihi, dan mengimani rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayattabi'uhu ala kulli hal, sehingga dia akan mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan. Ya. Disuruh menghadap ke arah Baitul Maqdis, dia taat, ya, dan melaksanakan perintah Rasul. Kemudian ternyata dirubah, disuruh sholat menghadap Ka'bah, maka dia taat, ya, mendengar dan taat, ya, dan melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar jelas, ya, naam, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ketahui, ya, agar jelas balik bagi kalian apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ketahui, itu agar jelas siapa yang mengikuti Rasul dan beriman kepadanya sehingga dia akan mengikutinya dalam setiap keadaan, dalam keadaan bagaimanapun. Li'annahu abdun ma'murun mudabbarun, karena beliau salallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang diperintah, ya, dan diatur. Walianahu qad akhbaratil kutubul mutaqaddimatu annahu sayastaqbilul qiblah. Dan karena kitab-kitab terdahulu telah mengkhabarkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadap ke arah Ka'bah. Fal munsif, maka seorang yang munsif, seorang yang bijak, alladhi maqsuduhul haq, yang dia tujuannya adalah mencari kebenaran, ya, mimma yaziduhu dhalika imanan, maka hal yang demikian termasuk perkara yang menambahkan baginya keimanan. Jadi seorang yang bijak, ya, yang tujuannya adalah kebenaran, ya, maka hal yang seperti ini, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ya, dalam rangka menjalankan perintah Allah, ya, ini termasuk perkara yang menambahkan keimanan bagi mereka, ya, bagi orang yang munsif, orang yang bijak. Wa ta'atan lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menambahkan rasa taat, ya, ini termasuk perkara yang menambah rasa ketaatan kepada Rasul sallallahu ala alihi wasallam. Wa amma man inqalaba ala aqibai, adapun orang yang membelot, wa'arada anil haq, dan berpaling dari kebenaran, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya, fa innahu yazdadu kufran ila kufrih, maka hanya menambah kekufuran kepada kekufurannya. Itu hanya menambah rasa dan sikap kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa hayratan ila hayratihi, dan hanya menambah kebingungan. Wa yudli bil hujjatil batilah, sehingga dia akan mengemukakan hujjah yang batil. Itu mereka mengatakan, kenapa? Nah, kalian berpaling dari kiblat yang dulu kalian menghadap ke arahnya, mengemukakan hujjah yang batil. Al-mabniyati ala syubhatin la haqiqata laha, hujjah yang batil yang dibangun di atas syubhat yang tidak ada hakikatnya. Ketika dia membelot dan berpaling dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsu, maka ketika ada perintah menghadap ke arah Ka'bah, ya, maka mereka bertambah kekufurannya, ya, semakin ingkar, ya, semakin kafir, dan semakin bingung. Nah, adapun seorang yang munsif, seorang yang beriman dan jujur keimanannya, ya, maka hal yang seperti ini akan menambah keimanannya, menambah sikap ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa in kanat, maknanya ay sarfuka anha, wa in kanat ay sarfuka anha, dan sesungguhnya menghadap ke arah Ka'bah itu, berpaling dari Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke arah Ka'bah, inilah kabiratan, sungguh berat, aisyaqatan, berat, illa alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah. Nah, maka orang-orang yang Allah berikan hidayah ringan, ya, ketika terjadi perpindahan arah kiblat. Nah, adapun orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah, berat baginya, ya, bertambah bingung, ya, kenapa kok demikian dan demikian. Nah, bertambah kekufurannya. Fa'arafu bidzalika ni'matallahi 'alaihim, maka kaum mukminin yang mereka mentaati Rasulnya, ridho dengan kiblat Ka'bah, ya, maka mereka mengetahui, ya, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada mereka, ya, karena perpindahan kiblat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah, ya, sehingga orang-orang yang na'am dengan ringan berpindah dari Baitul Maqdis kemudian mengarahkan na'am sholatnya ke Ka'bah, ya, menghadap ke Ka'bah, ya, maka mereka tahu, ya, bahwasannya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala besar terhadap mereka, ya, karena hanya orang-orang yang Allah berikan hidayah tadi. Adapun yang tidak Allah berikan hidayah, berat bagi mereka. Maka kaum mukminin mengerti, faham bahwasannya Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada mereka berupa hidayah. Wa syakaru, maka mereka pun bersyukur atas nikmat tersebut. Wa qarru lahu bil ihsan, dan mereka pun, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin, mengakui bahwasannya Allah telah berbuat ihsan kepadanya. حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan mereka ke Baitullah yang agung ini, yaitu ke Ka'bah. Alladzi faddalahu 'ala sa'iril ard, yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan, Allah utamakan, ya. Na'am, di atas seluruh bumi. Baitullah, Na'am al-'Azim, itu Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala lebihkan, Allah utamakan, daripada seluruh na'am bumi. Tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Wa ja'ala qasdahu ruknan min arkanil Islam. Bahkan Allah menjadikan tujuan ke Ka'bah, yaitu melakukan perjalanan menuju ke Ka'bah sana di bulan-bulan haji, ya, untuk melaksanakan haji. Allah jadikan ini sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa hadiman lidzunub wal asam, dan Allah jadikan na'am tujuan ke Ka'bah itu sebagai hadiman, penghancur dosa dan kesalahan. Falihadza, oleh karena ini, khaffa 'alaihim dzalik, ringan bagi kaum muslimin, ringan bagi kaum mukminin, ya, adanya perpindahan arah kiblat tersebut, ringan bagi mereka. Kenapa? Naam, karena mereka tahu nikmat Allah yang besar atas mereka, ya, karena hanya Allah, hanya yang diberikan hidayah oleh Allah, naam, yang akan merasakan ringannya, ya, perpindahan kiblat tersebut. Karena mereka faham dan mengerti, karena naam melakukan perjalanan menuju ke Baitullah, ya, Allah jadikan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Allah jadikan juga, ya, haji tersebut, ya, atau bahkan umrah, ya, na'am, ke Baitullah sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Maka dari itu ringan bagi kaum mukminin, ya, na'am, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, nah, tidak berat bagi mereka. Wa syaqqa 'ala man siwahum, dan berat perpindahan kiblat tersebut, ya, bagi orang-orang yang selain mereka, kaum mukminin. Selain kaum mukminin berat, ya. Selain orang-orang yang jujur keimanannya, berat bagi mereka. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay ma yanbaghi lahu wa la yaliku bihi ta'ala bal hiya minal mumtana'at 'alayhi. Tidak seyogianya bagi Allah dan tidak layak bagi Allah, bahkan termasuk perkara yang na'am mustahil atau terlarang bagi Allah, ya. Fa akhbara annahu mumtani'un 'alaihi. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya tidak mungkin. Ya. Wa mustahil, dan mustahil, ya. Na'am, bagi Allah an yudhi'a imanakum, untuk menyia-nyiakan keimanan kalian. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan keimanan kalian. Na'am. Yang Allah telah memberikan keimanan tersebut kepada kalian. Wa fi hadza bisyarah 'azimah liman mannallahu 'alaihim bil Islam wal iman. Maka dalam ayat ini terdapat kabar gembira bagi orang yang Allah berikan anugerah Islam. Bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk masuk Islam. Bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk beriman. Ya, ini kabar gembira, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. bi anna Allah sayahfadu alaihim imanahum, di mana Allah akan menjaga keimanan mereka. Fala yudhi'uhu, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Wa hafidhuhu, wa hifdhuhu naw'an, dan penjagaan Allah terhadap keimanan kaum mukminin ada dua macam. Hifdun 'anid dhaya'i wal butlan, yaitu menjaga dari kesia-siaan dan dari kebatilan, ya, dari batalnya keimanan tersebut, ya. Allah menjaganya dari kesia-siaan dan dari batalnya keimanan tersebut. Bi'ismatihi lahum an kulli mufsidin wa muzilin lahu wa munaqqisin minal mihanil muqliqah, ya. Itu dengan Allah menjaga keimanan tersebut untuk mereka. Allah menjaganya dari setiap perkara yang merusak dan menghilangkan keimanan. Allah menjaga dari setiap perkara yang bisa mengurangi keimanan. Nah, seperti ujian-ujian yang menggoncangkan, ujian-ujian yang sangat berat. Wal ahwa as-saddah, demikian pula hawa nafsu yang menjerat, yang kadang-kadang akan mengurangi keimanan seseorang ketika imannya lemah. Maka Allah menjaganya, menjaga dari kesia-siaan, dan Allah menjaga dari rusaknya keimanannya. Ini yang pertama, wa hifdun lahu bi tanmiyatihi lahum. Yang kedua, Allah menjaga keimanan tersebut dengan menumbuhkan keimanan tersebut untuk mereka. Wa taufiqihi wa taufiqihim lima yazdad bihi imanuhum. Dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menambah keimanan mereka. Wa yatimmu bihi iqanuhum, atau wa yatimmu bihi iqanuhum, dan Allah berikan taufik kepada mereka untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan keyakinan mereka. Faka mabtada'akum bi an hadakum lil iman, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulai untuk kalian dengan memberikan hidayah keimanan kepada kalian, fasayahfadhuhu lakum, maka demikian pula Allah akan menjaga keimanan tersebut untuk kalian. Wa yutimmu ni'matahu bi tanmiyatihi wa tanmiyati ajrihi wa thawabihi wa hifdhihi min kulli mukaddir, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya dengan menumbuhkan keimanan tersebut, ya, dan menumbuhkan pahalanya, menumbuhkan ganjarannya, dan Allah akan menjaganya dari setiap perkara yang bisa mengotori keimanan. Bal idza wujidatil mihan, bahkan jika ada ujian, ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, al maksud minha, maka tujuan ujian tersebut adalah tabyinul mu'min as-sadiq minal kadzib, untuk membedakan antara seorang mu'min yang jujur keimanannya dari seorang yang tidak jujur keimanannya, atau seorang yang dusta dalam keimanannya. Jadi kalaupun ada ujian atau cobaan menimpa kepada kaum mu'minin, maka tujuannya adalah untuk membedakan mana yang jujur keimanannya dan mana yang dusta keimanannya, mana yang sekedar pura-pura. Fa innaha tumahisul mu'minin, maka ujian tersebut akan membersihkan kaum mu'minin. Wa tudhhir sidqahum, dan akan menampakkan kejujuran keimanan mereka. Wa kana fi hadza ihtirazan amma qad yuqal, dan seolah-olah dalam hal ini terdapat ihtirazan, ada penjagaan dari apa yang telah diucapkan, yaitu tadi, karena adanya perpindahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Terus bagaimana amalan-amalan dulu yang dulu kaum mukminin menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika sholat, apakah amalan ini terhapus dengan dipindahkannya arah Ka'bah ke arah kiblat ke Ka'bah? Maka karena ada prasangka seperti ini, maka Allah jelaskan, Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama may yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala akibai. Naam. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dulu kalian menghadap ke arahnya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul dari siapa yang membelotnya. Qad yakunu sababan li tarki ba'dil mu'minin imanuhum au imanahum. Ucapan ini, nah, inna qaulahu, sesungguhnya ucapan ini kadang menjadi sebab kaum mukminin meninggalkan keimanan mereka, ya, yaitu bertanya-tanya amalan yang kemarin bagaimana. Fadafa'a hadzal wahm, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap prasangka dan anggapan-anggapan ini. Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Biqaulihi, dengan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Bitakdirihi li hadhil mihna aw ghairiha. Ya, dengan adanya mihna ini, ujian ini. Dengan dipindahkannya Ka'bah, dipindahkannya kiblat ke arah Ka'bah. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan keimanan kalian. Ya. Yaitu amalan kalian yang dulu salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, itu tidak akan disia-siakan. Nah, walaupun sekarang sudah dirubah kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Maka keimanan kalian dulu, ya, dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, atau amalan kalian dulu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, tidak Allah sia-siakan. Nah, karena berdasarkan perintah. Nah, telah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala fi dzalika man mata minal mu'minin qabla tahwilil qiblah. Masuk dalam kategori ini orang yang meninggal dari kalangan kaum mukminin sebelum dirubahnya arah kiblat. Ya, jadi orang yang meninggal sebelum dirubahnya arah kiblat, ya, maka amalan mereka tetap diterima. Nah, ya, ketika mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis sekian tahun, ya, nah, kemudian meninggal. Setelah dia meninggal, barulah dirubah Ka'bah, kiblat ke arah Ka'bah. Maka mereka yang meninggal sebelum dirubahnya arah kiblat ke arah Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yudhi'a imanahum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Yaitu Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Likaunihim imtathalu amrallahi wa ta'ata rasulih fi waqtiha, karena mereka telah melaksanakan perintah Allah dan telah mentaati rasulnya fi waqtiha, pada waktunya. Ya, karena dahulu perintahnya adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya, maka wajib untuk dilaksanakan. Wa ta'atullah wa imtithalu amrihi fi kulli waqtin bihasabi dzalik. Dan ketaatan kepada Allah dan menjalankan perintah Allah itu di setiap waktu bihasabi dzalik, maka sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dahulu mereka diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, maka mereka melaksanakan perintah tersebut. Ya. Kemudian dirubah perintah tersebut, sholatnya menghadap ke Ka'bah, maka mereka pun melaksanakan perintah tersebut. Nah. Mereka yang meninggal sebelum dirubahnya arah kiblat ke arah Ka'bah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Demikian pula yang masih hidup. Ya. Yeah. Yang mereka ketika langsung menjalankan perintah Allah untuk menghadap ke Ka'bah, ketika ada perintah menghadap ke Ka'bah, maka amalan mereka yang dahulu menghadap ke arah Baitul Maqdis tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan disia-siakan. Tetap pahalanya tetap telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi al-ayah, dan dalam ayat ini dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah, ada dalil bagi madhab ahlu sunnah wal jamaah, annal imana tadkhulu fihi a'malul jawarih, bahwasannya keimanan itu masuk padanya amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota badan. Jadi keimanan itu masuk juga padanya amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Ini termasuk keimanan. Karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya apa? Keimanan itu adalah apa? Al-i'tiqad bil-jinan, meyakini dengan hati. Wal-qawl bil-lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Wal-amalu bil-arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Keimanan itu harus tiga-tiganya ini. Tidak cukup sekedar meyakini, sekedar eling, atau sekedar yakin Allah itu ada, sekedar yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, menciptakan dan seterusnya. Sekedar yakin ini gak cukup, belum dia dikatakan beriman. Maka harus meyakini dan juga mengucapkan, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan tidak cukup hanya sekedar mengucapkan keimanan, tetapi harus mengamalkan dengan anggota badannya. Baik, sehingga ini makna iman yang benar. Yaitu mengimani dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Amalan-amalan yang kita kerjakan dari amal-amal soleh ini masuk dalam kategori keimanan. Allah katakan tadi ya, Pak, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, yang dahulu kalian sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sholat menghadap ke Baitul Maqdis ini apa? Amalan bukan? Amalan. Tapi Allah katakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya amalan tadi termasuk dari keimanan. Ini dalil yang jelas ya, dalil yang jelas. Dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya amalan itu bagian dari keimanan. Karena makna keimanan adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Kemudian wa qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih dan penyayang terhadap manusia. Ay syadidur rahmati bihim azimah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi manusia. Dan rasa sayang ini besar. Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada manusia. Famin ra'fatihi wa rahmatihi bihim, maka termasuk dari bentuk kasih sayang Allah dan rahmat Allah kepada manusia, an yutimma 'alaihim ni'matahul lati ibtada'ahum biha, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada mereka, yaitu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mulai terhadap mereka, telah mulai Allah memberikan kepada mereka berupa keimanan. Allah berikan keimanan. Wa an mayyaza anhum man dakhala fil iman bi lisanihi duna qalbi, dan Allah subhanahu wa ta'ala bedakan, Allah subhanahu wa ta'ala pisahkan dari mereka, dari orang-orang yang jujur keimanannya, Allah pisahkan dari orang-orang yang masuk ke dalam keimanan tetapi dengan lisannya saja, tidak dengan hatinya. ya, sekedar di lisan, ya, sekedar di bibir. Nah, dan ini seperti kondisinya siapa? Orang-orang munafik yang keimanannya hanya di bibir, di lisan, mengaku beriman, ya, tetapi hatinya kufur. Nah, maka Allah bedakan. Nah, antara orang-orang yang jujur keimanannya dengan orang-orang yang tidak jujur keimanannya. Ini bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi Allah tidak menyamakan antara orang yang taat dengan orang yang durhaka. Nah, ini termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau Allah samakan yang taat masuk surga, yang durhaka juga masuk surga, ya, yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk surga. Nah, ini bertentangan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Bertentangan dengan keadilan yang merupakan sifat bagi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bedakan mana yang jujur keimanannya dan mana yang dusta keimanannya. Ini salah satu bentuk kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Wa anim tahanahum imtihanan. Demikian pula dengan Allah memberikan ujian, ya, kepada manusia. Ini bentuk nikmat Allah. Ya. Dengan adanya ujian akan terlihat, ya, mana yang jujur dan mana yang dusta, ya, mana yang benar dan mana yang batil. Akan terlihat dengan adanya ujian, sehingga ujian ini termasuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dengan adanya ujian akan terlihat mana yang jujur dan mana yang dusta. Zada bihi imanuhum, dengan adanya ujian tersebut, ya, akan bertambah keimanan mereka. Wartafa'at bihi darujatuhum, dan dengan ujian tersebut akan bertambah tinggi derajat mereka, ya, kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an wajjahahum ila ashrafil buyut wa ajalliha. Nah, termasuk dari bentuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan mereka untuk menghadap ke ashrafil buyut, ke bait yang paling mulia, ya, yaitu Ka'bah, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Ini nikmat yang besar, ya, dengan disyariatkannya kita menghadap ke arah Ka'bah, ya, ketika sholat. Nah, dengan disyariatkannya haji dan umroh ke sana. Nah, ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan ini termasuk daripada rahmah, kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Baik. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-143 dari surat Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi ra'ufur rahim. Na'am. Baik, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-144. Naam. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.